Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wa nusalli wa nusallimu ala 'abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم Para ikhwah sekalian, حفظكم الله جميعا. Tadi pagi kita telah menjelaskan beberapa poin-poin yang berkaitan dengan keutamaan mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. InsyaAllah malam hari ini kita akan lanjutkan poin-poin tersebut. Tadi telah kita bahas 5 poin. Ini adalah poin yang ke-6 yang menunjukkan tentang keutamaan mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Berkata Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah tabarak wa taala sadisan. Adapun faedah yang ke-6, annal ilma bihi taala aslul asya'i kulliha. Bahwasanya ilmu tentang Allah Tabaraka Ta'ala adalah dasar segala sesuatu. Hatta innal arifa bihi haqiqatal ma'rifati yastadillu bima arafa min sifatihi wa af'alihi ala ma yaf'aluhu wa ala ma yashra'uhu min al ahkam. Sehingga orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya menjadikan ilmunya tentang Allah tersebut sebagai dalil untuk mengenal sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Terhadap apa-apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hukum-hukumnya. لأنه سبحانه لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته. Karena Allah Subhanahu wa taala takkan pernah berbuat apapun kecuali sesuai dengan konsekuensi yang terlahir dari nama-namanya maupun sifat-sifatnya. فأفعاله, maka segala macam perbuatan Allah دائرة بين العدل والفضل, senantiasa antara keadilannya dan antara keutamaannya, wal hikmah, dan antara kebijaksanaannya. Enggak jelas suara di bawah ya. Payah ini kalau enggak jelas di bawah. Kita bermohon semoga Allah mudahkan mikrofonnya, perbaiki lagi insyaallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala macam perbuatan Allah Azza wa Jalla itu kita dapat mengenal perbuatannya melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya. Kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu, menurunkan syariatnya, menurunkan hukum-hukumnya, semuanya kembali kepada ilmu kita tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya. Di antaranya, segala macam perbuatan Allah Azza wa Jalla senantiasa ya berputar antara keadilan, keutamaan, dan hikmah. Mari kita jelaskan. Orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala tutup hati-hati mereka untuk beriman dengan keadilannya. Orang-orang mukmin, Allah limpahkan kepada mereka cahaya iman dengan keutamaannya, bifadlih. Dan segala sesuatu yang Allah lakukan menyesatkan orang-orang yang tersesat, memberi petunjuk orang-orang yang mendapat petunjuk, semuanya tak pernah lepas daripada hikmahnya. Semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala tak lepas daripada tiga perkara ini. Allah beri kepada kita petunjuk kepada sunnah. Ini dengan apanya? Dengan karunia-Nya, bi fadli. Subhanallah. Allah berikan kepada kita hukuman tatkala kita melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Segala macam perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu tak pernah lepas daripada unsur keadilannya atau unsur keutamaannya, kasih sayangnya atau unsur hikmahnya. Yahdi man yasha, Allah beri petunjuk siapa yang dikehendaki, bi fadlih, dengan karunia-Nya. Bukan karena kita hebat. Allah beri petunjuk kepada kita bukan karena kita hebat di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak, tapi karena karunia semata yang dilimpahkan kepada kita, karena Dia tahu dalam hati-hati kita ada kebaikan. Wa yudhillu man yasha' bi'adlih. Dia sesatkan siapa-siapa yang Dia kehendaki dengan keadilannya. Karena ini orang tak layak menerima petunjuk. Karena orang ini hatinya tak akan mungkin mau mendengar petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dalam hatinya ini ada kebaikan, pasti Allah akan beri petunjuk kepadanya. Kata Allah, law alim Allah fihim khairan la asma'hum. Kalau Allah tahu dalam hati mereka itu ada kebaikan, pasti Allah akan buat mereka mendengar. Dan segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang-orang yang tersesat, memberi petunjuk orang-orang yang berpetunjuk, semuanya dengan hikmahnya. Subhanallah. Semua perbuatan Allah antara hikmah, keadilan, keutamaan. Subhanallah. Ya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam alaihi salatu wassalam, bapak moyang manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya memberikan kepada, ya, Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya memberikan kesempatan kepada iblis untuk menggoda Adam. Akhirnya Adam pun tergelincir, fa'asa Adam rabbah. Akhirnya Adam pun bermaksiat kepada Tuhannya. Maksiat Adam ini kepada Tuhannya semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu dengan hikmah. Kalau andai kata tidak ada hikmah, tak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatannya. Subhanallah. Ya. Di balik penciptaan iblis juga di sana ada hikmah. Segala perbuatan Allah tak akan keluar daripada hikmah. Kita lanjutkan. Walidzalika la yashra'u min al-ahkam illa 'ala hasabi maqtadahu hamduhu wa hikmatuhu wa fadluhu wa 'adluhu. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membuat syariat berupa hukum-hukum kecuali segala macam itu hukum tersebut sesuai dengan konsekuensi daripada sifat-Nya yang Maha terpuji. Ya, sifat-Nya yang Maha bijaksana, karunia-Nya, ya, dan keadilan-Nya. Fa akhbaruhu kulluha haqqun wa sidqun. Maka semua berita dari Allah seluruhnya adalah benar, jujur, tak ada padanya kebatilan, kedustaan. Wa awamiruhu wa nawahihi. Masya Allah, malam hari ini ya, kaget-kaget kita. Kata beliau, wa awamiruhu, semua perintah-perintah Allah, wa nawahihi, semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, kulluha adlun, semua perintah-perintah-Nya, semua larangannya pasti dalamnya ada konsep keadilan Allah, adlun wa hikmah, dan ada padanya konsep kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Dialah perintah-perintah-Nya, semua dalamnya ada karunia Allah Subhanahu wa taala, keadilan-Nya, hikmah-Nya. Contohnya perintah puasa. Tidak Allah perintahkan kita berpuasa dari pagi sampai pagi lagi. Allah hanya perintahkan kita berpuasa dari fajar sehingga tenggelam matahari. Itu semua dengan rahmat-Nya, keutamaan-Nya. dan dengan hikmahnya. Subhanallah. Dan tidak Allah jadikan puasa sepanjang tahun, tapi hanya dijadikan puasa sebulan saja. Subhanallah. Semua syariatnya itu enggak akan lepas daripada hikmah, keadilan, karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salat Allah hanya wajibkan 5 kali sehari semalam, semuanya dengan hikmahnya, dengan karunianya, dengan keadilannya. Walihada fa innal abda idza tadabbara kitab Allah. Oleh karena itu, jika seorang hamba memperhatikan isi kitab Allah, wa ma ta'arrafa bihi subhanahu ila ibadihi, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya, ala al-sinati rusulihi, melalui perantara penjelasan daripada para rasul-rasulnya, min asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, berupa nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Wa ma nazzaha nafsahu anhu, dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sucikan dirinya dari hal tersebut, mimma la yanbaghi lahu, dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, wala yaliqu bihi subhanahu, tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa tadabbara ayyamahu wa af'alahu fi awliyaihi wa a'daihi, jika setiap hamba memperhatikan bagaimana ya ketentuan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah Subhanahu wa taala terhadap wali-walinya, fi awliyaihi wa a'daihi, bagaimana perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para wali-walinya, ya, wa a'daihi, dan bagaimana pula ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada musuh-musuhnya, allati qassaha li ibadihi, yang telah Allah kisahkan kepada hamba-hambanya, wa asyhadahum iyyaha, ya Allah persaksikan mereka ya padanya, liyastadillu biha ala anna ilahahumul haqqul mubin, agar hamba menjadikan semua keterangan tersebut sebagai landasan dalil bahwasanya Tuhan mereka adalah Tuhan yang hak, yang nyata. La tanbaghi al-ibadatu illa lah, yang tak layak ibadah diberikan kecuali hanya kepadanya. Wa istadillu biha ala annahu ala kulli syai'in qadir, ya, agar mereka menjadikan segala macam keterangan-keterangan tersebut yang termuat dalam kitabnya ataupun yang dijelaskan oleh para rasulnya, ya, sebagai landasan dasar dalil bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa annahu bikulli syai'in alim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan segala sesuatu. Wa annahu syadidul iqab, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala begitu dahsyat hukumannya. Wa annahu ghafurur rahim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa annahul azizul hakim, bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wa annahul fa'alu lima yurid, bahwasanya Allah berkuasa melakukan apapun yang dia kehendaki. Wa annahul ladzi wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilma, bahwasanya Allah begitu luas rahmat dan ilmunya. Wa anna af'alahu kullaha da'iratun bainal hikmati wal rahmati wal adli wal maslah, segala macam perbuatan Allah enggak akan pernah keluar daripada kebijaksanaan, hikmah, bijak, rahmat, keadilan, kemaslahatan. La yakhruju minha syai'un min dhalik, la yakhruju syai'un minha an dhalik, tidak ada yang keluar daripada hal-hal ini. Apapun perbuatan Allah SWT tak pernah keluar daripada apa-apa yang disebutkan ini, tak keluar daripada hikmahnya, rahmatnya, keadilannya, dan kemaslahatan. Fa idza tadabbara al-'abdu dhalika, jika seorang hamba perhatikan itu semua, awrathahu wa la raiba, akan dapat mendatangkan kepadanya, tak diragukan lagi, ziyadatan fil yaqin, semakin bertambah yakinlah dia, wa quwwatan fil iman, semakin kuatlah imannya, wa tamaman fit tawakkul, semakin tinggilah tingkat dan sempurnalah tingkat tawakalnya, ya, wa husnal iqbali ala Allah, semakin sempurna dia menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keenam Dengan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita pun dapat mengetahui segala macam perintah-perintahnya, larangan-larangannya. Bahwasanya semua perintah tersebut, semua larangan dalamnya terkandung berbagai macam hikmah, keadilan, rahmat Allah, keutamaan, kemaslahatan. Tak ada semua perintah dan larangan kecuali pasti padanya ada hal-hal semacam ini. Subhanallah. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina karena banyak padanya kerusakan, tercampurnya nasab, ya, tak jelas siapa keturunan anak ini, orang tuanya siapa. Allah haramkan zina, ya, semuanya dengan maslahat yang begitu besar, muncul berbagai macam penyakit, muncul berbagai macam pertengkaran dan seterusnya, ya. Allah SWT gantikan zina dengan nikah, ya. Segala macam bentuk kejelekan-kejelekan Allah tutup dan Allah berikan baginya pengganti segala macam bentuk kebaikan. Ketika Allah haramkan riba, Allah halalkan jual beli. Ya, ketika Allah haramkan musik, Allah halalkan untuk memperdengarkan, ya, berdendang, berlagu dengan Quran. Semua yang jelek-jelek Allah Subhanahu wa taala haramkan dan semua yang baik-baik Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya, dan semua perintah-perintah ini dan larangan ini tak akan pernah keluar daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwasanya semua perintahnya itu penuh dalamnya rahmat dari nama Allah apa? Rahim. Semua perintah Allah Subhanahu wa taala itu terkandung dalamnya segala macam bentuk kemaslahatan dan kebaikan. Ya. Menunjukkan bahwasanya Allah SWT memiliki sifat hakim, bijaksana dengan segala macam perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Intinya, barang siapa yang memperhatikan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, maka dia akan dapat mengetahui rahasia di balik perintah-perintah Allah, di balik larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sabian yang ketujuh, anna ma'rifatullahi wa ma'rifata asma'ihi wa sifatihi tijaratun rabihah. Bahwasanya mengenal Allah, nama-namanya dan sifat-sifatnya adalah merupakan perdagangan yang sangat menguntungkan. Wa min arbahiha, di antara bentuk keuntungan kita mengenal nama-nama Allah ini dan sifat-sifatnya, sukunun nafsi, akan datang ketenangan jiwa, wa tamaninatul qalbi, ketentraman hati, wa insyirahus sadri, lapangnya jiwa, lapangnya dada. Di dunia kita akan memperoleh, ya, dengan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini akan kita peroleh apa? Sukunun nafsi, ketenangan jiwa. Tak gelisah, tak galau. Ya. Karena kita tahu bahwasanya Allah telah mentakdirkan segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita pun tak akan risau. Semua yang akan kita hadapi pasti dengan apa? Ketentuan takdir. Kita akan tak pernah risau karena kita yakin bahwasanya Allah tidak akan pernah menzalimi kita ke depan. Wa ma ana bidzallamin lil abid, aku tidak pernah menzalimi hamba-hambaku. Kita tak pernah risau dengan rezeki kita karena kita tahu ma min dabbatin illa wa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada makhluk yang melata kecuali Allah yang berrezeki kepadanya. Ya. Kita tidak akan takut apapun yang akan kita hadapi karena semua kita tahu semuanya terjadi dengan kehendak iradah Allah yang tidak pernah dalamnya ada unsur kezaliman. Subhanallah. Semuanya itu yang terjadi dengan kita, apapun ceritanya di baliknya ada hikmah. Jadi inilah keuntungan untuk mengenal nama Allah dan sifatnya, menimbulkan ketentraman, ketenangan. Ketika kita tahu Allah SWT pemilik nama Ar-Razzaq, pemberizki, kita pun tak risau. Rezeki di tangannya. Ketika kita tahu Allah Subhanahu wa taala itu adalah ya al-qawiyul matin, zat yang maha kuat, maha perkasa, kita tak takut kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan begitulah seterusnya. Itu di dunia. Ketenangan hati, kelapangan jiwa, ya. Kelapangan dada. Kemudian di akhirat wasuknal firdaus yaumul qiyamah. Keuntungan yang diperoleh dengan mengenal Allah SWT adalah orang akan menjadi penghuni surga Firdaus di hari kiamat. Ya, inilah keuntungan yang diperoleh di negeri akhirat. Karena yang masuk ke dalam negeri akhirat, ya, ke surga Allah SWT, hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Dan beriman kepada Allah bukan hanya sekedar ucapan, tapi memahami Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Inilah makna iman, dan inilah yang akan membuahkan baginya di dalam dunia ini berupa apa? Ketenangan, ketenteraman, surga dalam hatinya. Dan akan membuahkan baginya kelak di hari kiamat surga Firdaus. Ya. Wan-nadharu ila wajhillah. Di antara keuntungan yang tak terkira, tak terhingga di hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya ini kesempatan melihat kepada wajah Allah, ila wajhillahil karim. Ya, dan inilah keberuntungan yang terbesar, melebihi nikmatnya kita dimasukkan ke dalam surga. Allah berfirman, "Alladzina ahsanu al-husna wa ziyadah." Bagi orang-orang berbuat kebaikan, bagi mereka itu adalah surga dan tambahan, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wal fawzu bi ridah. Keuntungan yang diperoleh di hari kiamat adalah al-fawzu, keberuntungan mendapatkan keridhaannya. Wan najatu min sakhatihi wa adzabi. Selamat daripada kemurkaannya dan azabnya. Inilah keberuntungan yang diperoleh manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang tahu dengan nama-nama Allah, sifat-sifatnya, dialah yang paling lapang dadanya, paling tenang hidupnya, paling tentram hatinya. Subhanallah. Ya, karena dia tahu segala macam sifat tersebut terkandung berbagai macam efek bagi dirinya. Subhanallah. Ya, karena itulah mereka mengatakan, ya, andai kata para raja-raja tahu dalam hati kami ini berupa kenikmatan, ya, pastilah mereka akan rampas dengan pedang-pedang mereka. Kenikmatan apa yang mereka maksudkan? Mengenal Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, jalan mendekatkan diri kepadanya, mengenal ganjaran-ganjaran yang akan diperoleh ketika dia kelak berjumpa Allah Subhanahu wa taala, ganjaran bagi orang yang menentangnya di dunia dan di akhirat. Inilah semuanya surga itu, yang di dunia sebelum di akhirat. Berkata Syekh rahimahullah hafizahullah tabaraka taala, wal qalbu idza tama'anna, hati ini ketika merasa tenang, bi annallaha wahdahu rabbuh, bahwasanya dia meyakini hanya Allah semata Tuhannya, wa ilahuhu wa ma'buduhu, dialah Tuhan yang dia ibadati dan dia sembah, wa malikuhu, dialah Tuhan yang merupakan raja, pemilik segalanya, memiliki dirinya, wa anna marji'ahu ilaih, yang dia meyakini bahwasanya tempat kembalinya kelak hanyalah kepada Allah jua, hasuna iqbaluhu alaih, maka akan baiklah dia, ya, berupaya memperbaiki dirinya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wajadda wajtahada, pasti dia akan bersungguh-sungguh bersapaya, fi naili mahabbihi, untuk memperoleh apa-apa yang dicintai Allah, warghaba ilaih, menjalankan apa-apa yang disukai Allah, wal amal bima yurdih, mengamalkan apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keuntungan yang ketujuh di dunia dan di akhirat. Ya, inilah keuntungan ketujuh di dunia: ketenangan jiwa, kelapangan dada, ketentraman hati, lepas daripada segala macam beban, gundah gulana, prasangka buruk dan seterusnya. Di akhirat akan didapatkan surga Jannatul Firdaus, melihat wajah Allah, mendapatkan keridhaannya. Ya, dan seseorang yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya yang berhak diibadati, disembah, tempat kembali hanya kepadanya, dia tahu pasti akan berjumpa Allah, maka dia akan memperbaiki sikap-sikapnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bersungguh-sungguh berupaya semaksimal mungkin untuk berupaya mendapatkan kecintaannya dan apa-apa diridainya. Yang kedelapan, tsaminan, annal ilma bi asma'illahi wa sifatihi wal waqi' min az-zalal. Ilmu mengenal Allah, nama-namanya dan sifat-sifatnya, dialah yang akan menjaga seorang, memelihara seorang minaz zalal, dari ketergelinciran, wal maqil, ya, kekhilafan dalam perkataan, minal atharat, ya, daripada segala macam bentuk ketergelinciran, wal fatihu li babil amal, Mengenal nama Allah sifat ini akan membuka bagi seorang pintu harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu harap kepada Allah wal mu'inu 'ala sabri. Dan akan menolong seorang untuk dapat senantiasa sabar. Ya. Karena tahu Tuhannya Maha Bijaksana, Tuhannya Maha Lembut, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Bijaksana dan seterusnya. Maha Adil wal mub'idu 'anil khumuli wal kasal. Mengenal nama Allah sifatnya akan membuat orang jauh daripada sifat malas, ya, dan berleha-leha. Wal muraqibu fi ta'ati wal qurab. Banyak orang malas beribadah karena tidak kenal Allah, tak kenal balasan yang akan dia berikan kepada orang tersebut, tak kenal betapa besarnya ganjaran yang Allah telah siapkan untuknya. Karena itu dia bermalas-malasan. Contohnya salat Isya. Apa kata Nabi tentang salat Isya dan salat Subuh? Lau ya'lamuna ma fihima la tauhuma walau habban. Kalaulah mereka tahu apa yang terdapat dari ganjaran keutamaan pada dua salat ini, pastilah mereka akan datang kepada keduanya dalam keadaan merangkak. Datang ke salat Isya, datang ke salat Subuh walaupun merangkak. Kalau tahu mereka keutamaannya. Tapi karena enggak tahu, ya. Karena enggak tahu akhirnya orang tak mau salat Isya, tak mau salat Subuh, berjamaah di masjid, di rumah saja dicukupkan. Karena enggak tahu keutamaannya. Kalau tahu, kalaulah orang tahu misalnya dalam keutamaan dunia, siapa yang salat ke masjid ketika Isya dan Subuh akan diberikan misalnya uang. Siap setiap orang yang sholat ke masjid Isya dan Subuh di Masjid Sabilun Najah akan diberikan baginya 100 juta satu orang. Kira-kira masjid ini muat atau enggak muat? Tak muat. Yang sakit-sakit pun jadi sehat. Yang parah-parah itu kosong, RSUD itu kosong itu. Semua merangkak kemari. Kenapa? Tahu keutamaannya. Dan ini keutamaan dunia. Akhirat lebih daripada itu. Enggak ada bandingannya. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Dua rakaat dikerjakan seorang sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Ini keutamaan Allah janjikan. Bagian daripada keutamaan Allah janjikan. Subhanallah. Jadi al-muraqib fi ta'ati wal qurab, inilah akan membuat seseorang semakin, ya, bersemangat dalam melakukan ketaatan, perbuatan-perbuatan mendekatkan dirinya kepada Allah. Wal murhibu minal ma'asi wal dhunub, yang membuat dia semakin jauh daripada maksiat, jauh daripada dosa-dosa. Contohnya, ketika hamba mengetahui Allah memiliki nama Sami', Maha Mendengar, dia akan berusaha menjaga lisannya dari segala macam yang buruk-buruk, dari ghibah, menggunjing, mengadu domba, mengupat, berdusta. Ketika dia tahu Allah itu memiliki nama, ya, Syahid, menyaksikan, ala kulli syai'in syahid, Allah menyaksikan segala sesuatu, memiliki nama Basir, Maha Melihat, dia akan senantiasa waspada karena ada Tuhan yang mantaunya. Ini efek kecil daripada mengenal apa nama-nama Allah, sifat-sifatnya. Subhanallah. Ya, dia tahu Allah memiliki nama Raqib yang senantiasa memantau dimanapun berada. Ya. Dia mengetahui Allah memiliki nama Alim yang Maha mengetahui apapun yang dia buat. Ini semua akan membuat dia berusaha menjauhi apa? Dosa-dosa. Wassilwan fil masaib wal alam. Mengetahui nama Allah sifat-sifatnya akan menghibur seseorang ketika mendapatkan musibah, mendapatkan petaka, ya, penyakit, hal-hal yang tidak menyenangkan baginya. Karena dia tahu apapun yang ditimpa itu enggak, yang menimpanya tak akan pernah lepas daripada kehendak Allah, daripada rahmat Allah, keadilan Allah, kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali hikmah-hikmah yang dikandung dalam segala macam musibah. Dengan musibahlah orang bertobat. Banyak orang tak mau bertobat kecuali telah datang kepadanya musibah. Dengan musibah Allah mencuci dosa-dosanya. Dengan musibah Allah mengangkat derajatnya. Dengan musibah dia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Ya. Wal hirzul hami minasyaitan. Dengan mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, inilah merupakan benteng yang begitu kuat yang dapat menjauhkan dirinya daripada syaitan. Dia tahu dirinya lemah, dia tahu Allah Maha Kuat, maka senantiasa dia berlindung kepada Allah mengatakan Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minasyaitanir rajim. Subhanallah, daripada syaitan yang terkutuk. Dengan mengetahui bagaimana tipu daya syaitan, kuatnya syaitan, bagaimana kuatnya Allah Tuhan segala sesuatu, dia segera berlindung kepada Allah daripada syaitan ya, jin dan syaitan manusia. Wal janibu lil mahabbati wat tawad, ia akan mendatangkan bagi seorang ya kecintaan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadafi'u lis-sakha'i wal-badhal, dan ini akan membuat seseorang menjadi sosok yang dermawan, senantiasa memberi, wal-ihsan, senantiasa berbuat baik. Kenapa? Dia tahu ini pasti dibalas, dia tahu ini pasti dilipat gandakan, dia tahu pasti Allah mengetahui isi hatinya, maka dia berupaya mengikhlaskan. Ya, dia tahu bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang memberikan kebaikan kepada manusia lainnya dan seterusnya. Ila ghairi dzalika minal thimari wal athar, dan berbagai macam efek-efek lainnya dari mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya. Fa hadhi jumlatun minal asbabil azimah, inilah di antara ya poin-poin yang begitu agungnya, adalah ala fadl ilmi bi asma'ihi wa sifatih, yang menunjukkan betapa besarnya keutamaan mengenal nama-nama Allah sifat-sifat-Nya. Wa syiddati hajatil ibadi ilaih, betapa butuhnya manusia kepada ilmu ini. Bal laisa hunaka hajatun a'zam, bahkan tidak ada hajat lebih utama, lebih agung, min hajatil ibadi ila ma'rifati rabbihim, melebihi kebutuhan manusia untuk mengenal Tuhan mereka. Wa khaliqihim, yang menciptakan mereka. Wa malikihim, raja yang menguasai mereka. Wa mudabbiri syu'unihim, yang mengatur urusan mereka. Wa muqaddiri arzaqihim, yang telah menentukan rezeki mereka. Alladzi la ghinan lahum anhu tarfat ain, yang mana mereka takkan pernah lepas daripada kebutuhan hajat kepadanya dalam setiap saat. Wala salaha lahum wala zakaa illa bi ma'rifatihi, tak ada kebaikan bagi mereka, tak ada sama sekali kesucian bagi mereka kecuali dengan mengenal Allah. Wa ibadatihi, kecuali dengan menyembahnya. Wal iman bihi, kecuali beriman dengannya. Wahdahu subhanah, dia semata yang maha suci. Walihada, oleh karena itu, fa inna hadzal 'abdi min as-salah, sesungguhnya keberuntungan seseorang berupa kebaikan, wastiqaqihi min al-madh wa ats-tsana, dan dia berhak mendapatkan sanjungan dan pujian, innama yakunu bihasabi ma'rifatihi bi rabbih, semuanya terkait ya dengan bagaimana dia mengenal Tuhannya subhanah yang maha suci. Wa 'amalihi bima yurdih, bagaimana dia berupaya beramal apa-apa yang mendatangkan keridhaan Tuhannya. Wa yuqarrib ilaihi min sadidil aqwal wa salil a'mal, dan dia berupaya mendekatkan diri dengan segala macam perkataan yang baik-baik, perbuatan baik-baik. Inilah ikhwatul kiram ya, sejumlah keutamaan-keutamaan mengenal nama dan sifat-Nya. Insyaallah kesempatan yang akan datang kita akan pindah kepada poin yang baru. Semoga Allah SWT berikan kepada kita kemudahan, kesabaran, keistiqomahan dalam menyelesaikan pembahasan kitab ini ya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.